ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa nasihatnya kepada yang terkena fitnah dan syubhat seputar wanita dan khilafiyah? Ini repot ya kalau penuntut ilmu kena syubhat seperti ini, itu dua sebab yang sangat menghalangi dari belajar. Fitnah perempuan terkait dengan syahwat dan fitnah syubhat khilaf dia ini, itu syubhat. Dan yang kedua ini lebih besar. Kalau dia baru belajar, tidak usah dia masuk dalam khilaf. Orang mau berkelahi, berseteru, biarkan saja, itu urusan dia. Dia belajar saja, tugasnya belajar, belajar. Jangan dia urus siapapun. Jelasnya? Kalau dia kena fitnah wanita, ini yang repot, dia harus memperbaiki dirinya dengan bagus. Kalau dia belajar, dia jangan kemana-mana. Terus jangan dia lihat sembarangan. Jangan dia lihat sembarangan. Terus dia hindari sejauh mungkin menggunakan dari media-media, alat-alat komunikasi. Hah? Terus dia tingkatkan target belajarnya. Itu yang paling penting, dia tingkatkan target belajarnya. Biasanya orang-orang yang mikir fitnah-fitnah itu karena dia kurang kerjaan saja. Ya kalau dia membuat dirinya banyak kerjaan, maka insya Allah ta'ala akan apa? Akan bagus urusannya. Iya.